إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang makna tauhid. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya Ahlul Kalam dan juga tasawuf mereka mengira bahwasannya tauhid itu cukup menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, dan mereka mengira bahwasannya orang yang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menetapkan tauhid sebenar-benarnya. Padahal ucapan ini batil. Dikarenakan sekedar tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dan sekedar tauhid rububiyah tidak dinyatakan orang itu muwahhid. Sebagaimana orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Tapi dalam keadaan keyakinan mereka seperti ini, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Keyakinan mereka kepada tauhid rububiyah, Allah nyatakan mereka tidak beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Ya. Kita lanjutkan ucapan syarah kitab rahimahullah ta'ala. Qala ta'ifatun minas salaf, berkata sekelompok dari para salaf, tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda fayakuluna Allah wahum ma'ahada ya'buduna ghairahu. Engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di keadaan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Ya. Yeah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tapi ternyata mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kufar Quraisy. Limanil ardu wa man fiha. milik siapakah? Bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian benar-benar mengetahuinya. Saya kuluna lillah, kul afala tadakkarun. Mereka akan mengatakan, bumi dan apa yang ada di dalamnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, afala tadakkarun, tidakkah kalian mengingatnya? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya. Yang mana konsekuensinya telah kita jelaskan. Ketika seorang meyakini Allah lah yang memiliki langit-langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka konsekuensinya dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sementara orang-orang musyrik, ketika itu mereka tidak memenuhi konsekuensi dari tauhid rububiyah. Sehingga Allah mengatakan, kul afala tadakkarun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengingat bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit-langit dan bumi yang mengharuskan kalian beribadah kepadanya? Ila qawlihi, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Mu'minun ayat 89. Wa anna tusharun, maka dari jalan manakah kalian ditipu? Ya. Dalam keadaan kalian meyakini Allah yang memiliki langit-langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, tapi kalian ternyata beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, fa anna tusharun, maka dari jalan manakah kalian ditipu? Sehingga sampai kalian beribadah kepada berhala-berhala. Padahal kalian meyakini Allah yang menciptakan. Nah. Falaysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa khalikuhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwa. Tidak semua orang yang menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu, tidak semua mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Da'iyan lahu duna ma siwa. Dan tidak semua orang yang menetapkan tauhid rububiyah, mereka menyeru untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru untuk beribadah kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rajian lahu khaifan minhu duna ma siwa. Berharap dan takut kepadanya, tidak kepada selainnya. Yuwali fihi yu'adi fihi. Berletas karenanya, dan juga membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semua. Orang yang menetapkan tauhid rububiyah melakukan itu. Ya. Tidak semua orang yang bertauhid rububiyah beribadah kepada Allah saja. Tidak semua yang menetapkan tauhid rububiyah, dia menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak semua yang bertauhid rububiyah takut dan juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia semua orang yang menetapkan tauhid rububiyah berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala atau membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuti'u rusulahu wa ya'muru bima amara bihi wa yanha amma naha anhu. Dan tidak semua orang yang mentauhidkan rububiyah mentaati rasul-rasulnya, memerintahkan terhadap apa yang diperintahkannya dan melarang dari apa yang dilarangnya. Nah, ya. Sehingga sekali lagi, orang yang bertauhid rububiyah saja tidak dinyatakan sebagai muwahhid, ya. Bahkan tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman. Nah, kenapa dikatakan tidak semua orang yang mentauhidkan rububiyah dia beribadah hanya kepada Allah saja? Buktinya orang-orang musyrikin yang kita sebutkan tadi, Mereka bertauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Tapi ternyata mereka beribadah juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, dan tidak semua orang yang bertauhid rububiyah, dia mengikuti Rasul, mentaati Rasul. Seperti halnya tadi, orang-orang musyrikin. Yeah. Mereka menetapkan Allah sebagai penciptanya, tapi mereka membangkang, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Juluki dengan majnun, gila. Juluki dengan sair, tukang puisi. Dijuluki dengan sahir, penyihir, dan lain sebagainya. Nah, وعامه المشركين اقروا بان الله خالق كل شيء. Keumuman kaum musyrikin, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ini keumuman kaum musyrikin. Keumuman mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Sampai orang-orang yang dinyatakan ateis pun tidak ada agamanya, tidak beragama, dalam hati kecil mereka menetapkan ini semua. Bahkan Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Rabb ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, dalam hati kecil menetapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan Allah yang menciptakan, Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sehingga keumuman, bahkan bisa dikatakan semua kaum musyrikin menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Adapun yang menolaknya, itu dikarenakan kesombongan, keangkuhan. Padahal dalam hati kecilnya menetapkan. Wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udhuwa. Mereka mengingkarinya padahal dalam hatinya menetapkan. Mereka mengingkarinya dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada padanya. Nah, wa asbatu sufa'a alladina yusrikunahum bihi. Mereka, orang-orang musyrik, menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan mereka pun menetapkan pemberi-pemberi syafaat yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alu lahu andada. Mereka menjadikan pemberi-pemberi syafaat tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Bahkan mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi-pemberi syafa'at. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'qilun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian tetap menjadikan mereka sebagai pemberi-pemberi syafaat walaupun mereka tidak memiliki sesuatu apapun, dan walaupun mereka tidak berakal? Ini kalimat yang berisi larangan kepada orang-orang musyrik mengambil syafaat-syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat. Dan juga sebagai ejekan kepada orang-orang kufar yang mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi-pemberi syafaat. Allah mengatakan, Kul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Katakan kepada mereka, apakah mereka tetap menjadikan, apa kalian tetap menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat walaupun mereka tidak memiliki sesuatu apapun? Walaupun mereka tidak berakal, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, wahai Muhammad, kepada mereka, milik Allah lah syafa'at semuanya. Ya, milik Allah syafa'at semuanya. Sehingga minta syafa'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang musyrik, ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala atau kepada kuburan orang-orang soleh, alasan mereka bahwasannya orang-orang soleh inilah pemberi syafaat kepada kami. Haulai syafa'una indallah, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada berhala-berhala dan semisalnya. Ini termasuk kesyirikan. Nah, ya, dengan mengatakan bahwasannya kami meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ini sebagai syafaat. Ya. Supaya mereka menjadi pelantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengkiaskan dengan kias yang batil. Seperti hanya kami kalau ingin bertemu dengan seorang raja, ya, tidak bisa langsung bertemu dengan raja. Tatkala kami ingin menyampaikan keinginan-keinginan kami, permohonan-permohonan kami, tidak bisa langsung bertemu dengan raja. Kami rakyat jelata. Sehingga untuk bertemu dengan raja ini kami membutuhkan pelantara, ajudannya atau yang semisalnya, ya, supaya bisa menyampaikan pesan-pesan kami, menyampaikan keinginan-keinginan kami. Begitupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami ini makhluk yang banyak berbuat dosa. Kalau kami langsung meminta kepada Allah, Allah tidak mendengar doa kami. Sehingga supaya Allah mendengar doa kami ini, mendengar keinginan kami, maka harus melalui orang-orang soleh yang meninggal dunia ini. Sehingga mereka menyampaikan hajat kami. Mereka menyampaikan keinginan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kias yang batil. Mengkiaskan Allah dengan raja dunia, yang raja yang ada di dunia, yang penuh dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Yeah. Bedakan, Allah itu maha mendengar. Yeah. Allah maha melihat. Yeah. Sehingga Allah mengatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Yeah. Tidak perlu meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, mereka sudah tidak bisa mendengar. Yeah. Walaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Bahkan mereka sendiri sibuk dengan urusan-urusan mereka. Yeah. Sehingga kalau berdoa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah syafaat semuanya. Akan dibahas nanti dalam bab syafaat. Syafaat, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirah. Nah, di dunia ada yang baik, ada yang jelek syafaatnya. Syafaat di akhirat, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Insyaallah mungkin pembahasan dalam bab syafaat. Nah, yang jelas, di sini disebutkan bahwasannya orang-orang musyrikin ketika itu, mereka menetapkan Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi mereka menetapkan pemberi-pemberi syafaat yang mereka persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka jadikan pemberi-pemberi syafaat tersebut sebagai tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jangan dikira orang kafir atau orang musyrik itu yang tidak meyakini Allah sama sekali. Yeah. orang-orang kafir sekali lagi pada zaman Nabi SAW, mereka meyakini adanya Allah. Tapi ketika mereka tidak beribadah kepada Allah saja, mereka dinyatakan kafir, dinyatakan musyrik. Dan jangan dikira orang-orang musyrik itu orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ini sebagian syubhat. Nah, masyarakat umum masa dinyatakan musyrik. Saya ini masih sholat. Saya ini masih puasa. Masa dinyatakan musyrik? Padahal kita jelaskan tadi. Nah, orang yang beribadah kepada Allah juga, kadang-kadang dia terjatuh kepada kesyirikan. Kalau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy zaman dahulu, mereka melaksanakan umrah, mereka melaksanakan haji. Mereka juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Membangun Ka'bah, Masjidil Haram dan sebagainya. Nah, tapi ketika mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jatuh kepada kesyirikan, kekafiran. Jangan dikira orang musyrik itu orang yang sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang musyrik ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaannya kepada makhluk. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia, ada yang menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Ini menunjukkan ada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata cintanya kepada Allah sama dengan cintanya kepada sekutu-sekutu selain Allah. Berhala-berhala dan semisalnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keadaan orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, walaupun seorang sholat, puasa, kalau dia mengadakan sesajen-sesajen, persembahan-persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan musyrik. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Dia menyembelih untuk selain Allah misalkan. Nah, menyembelih kambing, kepala dijadikan persembahan, hajat laut, hajat bumi dan lain sebagainya. Walaupun dia sholat, walaupun puasa, dinyatakan musyrik. Nah, waqala ta'ala, Allah mengatakan lagi, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, illa qawlihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Waqala ta'ala, ayat yang lainnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Ini ketika di hari kiamat nanti. Nah, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Masing-masing diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kalian pada mulanya. Ya. Maka begitu pun ketika di akhirat nanti, kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebagaimana kami ciptakan kalian pada mula penciptaan. Nah, bahkan Allah gambarkan ketika hari kiamat nanti. Nah, orang-orang yang memiliki hubungan dekat, ya, saling lari satu dengan yang lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Masing-masing mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan mereka. Nah, ya, tidak peduli dengan keadaan orang-orang dekatnya. Ya. Nah, وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Dan kalian tinggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian di belakang punggung-punggung kalian. Maknanya, ya, kalian meninggalkan apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Berupa harta, benda, dunia. Ya, kalian tinggalkan di dunia kalian. Nah, harta benda tidak akan dibawa meninggal oleh kita. Nah, Rasulullah mengatakan yatba'ul mayit salas, yang mengikuti mayit itu tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayabqa wahid wa yarji'u tsnani, yang satu tetap menemaninya, yaitu amalannya. Yang dua pulang, tidak menemani dalam kuburnya. Hartanya dan juga keluarganya pulang. Nah, saya mengatakan tadi, وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَعَ الظُّهُورِكُمْ. Kalian tinggalkan apa yang kami karuniakan kepada kalian di belakang punggung kalian, di dunia. Yang menemani hanya amalannya. Apakah amalan-amalan yang baik ataukah amalan-amalan yang jelek? Nah, wa ma nara ma'akum shufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan kami tidak melihat pemberi-pemberi syafaat kalian ada bersama kalian. Berhala-berhala atau orang-orang soleh yang kalian jadikan sebagai pemberi-pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak menemani kalian di alam kubur. Kami tidak melihat para pemberi syafaat kalian itu ada bersama kalian. Yang kalian menyangka bahwasanya mereka itu sebagai sekutu-sekutu. Nah, tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh telah terputus hubungan tali di antara kalian dan telah lenyaplah dari kalian apa yang kalian duga. Mereka menduga bahwasannya berhala-berhala tadi, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, bisa memberikan syafaat. Dan lenyaplah apa yang mereka duga. Bahkan terputuslah hubungan di antara mereka. Nah, bahkan ketika di akhirat nanti saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ittabaru alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bihim al-asbab. Ketika orang-orang yang diikuti, nah, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Seperti halnya tadi, orang-orang yang diibadahi, mereka berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Seperti halnya syaitan, yang mengajak manusia untuk kafir musyrik itu pasti di akhirat nanti. Kama sari syaitan idh qal insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Seperti syaitan yang menyatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia kafir, di akhirat nanti syaitan berlepas diri. Nah, mengatakan aku berlepas diri dari kalian. Sebenarnya aku pun takut kepada Rabbul Alamin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling berlepas diri satu dengan yang lainnya. Ya. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat azab. Ya. Orang yang mengikuti dan orang yang diikutinya, kedua-duanya diberikan azab. Nah, dan terputuslah hubungan di antara mereka ketika itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya tandingan-tandingan yang mereka jadikan selain Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bahkan di dunia, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Nah, padahal mereka menduga bahwasannya mereka itu bermanfaat bagi mereka, bisa memberikan syafaat. Allah katakan wadalla ankum ma kuntum taz'umun, lenyaplah apa yang kalian sangka. Wa qala ta'ala, dan juga dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kecintaan kepada makhluk sama dengan kecintaannya kepada Allah, jatuh kepada kesyirikan. Ya, yang seharusnya Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min atba'i haula man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakib wa yad'uha. Oleh karena itu, ya, di antara pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya, ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari. Nah, seperti kaum Saba ketika itu. Ya. Ini sebelumnya. Ya. Sebelum orang-orang kufar Quraisy, ada yang beribadah kepada matahari. Ya. Dan juga setelah mereka, ada juga yang masih beribadah kepada matahari. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada bulan, ada yang beribadah kepada bintang-bintang. Nah, ya, bahkan sebagian orang menganggap bahwasanya bintang-bintang itulah yang menentukan keadaan seorang. Ya, ramalan bintang dan lain sebagainya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan ketika turun hujan, setelah selesai turun hujan, Rasul mengatakan asbaha min ibadi, atau Allah mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, hadis kursi. Ya. Hambaku itu ada yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepadaku. Orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku. Ada pun orang yang mengatakan mutirna bi naui kada wa kada, diturunkan hujan kepada kami dikarenakan munculnya bintang ini, munculnya bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku. Nah, didapatkan di antara orang-orang musyrik tadi, ada yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang-bintang, wa yad'uha, mereka pun berdoa kepada matahari, bulan, bintang, wa yasumu wa yansuku laha, saum, dan juga berkurban untuk makhluk-makhluk tersebut. wa yataqarrabu ilaiha, dan mendekatkan diri kepada makhluk makhluk tersebut. Summa yaqul, kemudian mereka mengatakan, inna hadha laysa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Innama asyirku idza taqadta annaha al-mudabbirah li. Kesyirikan itu kalau seandainya engkau meyakini bahwasannya ya, makhluk-makhluk tadi, matahari, bulan, bintang, ya, itu yang mengatur aku. Nah, fa idza ja'altaha sababan wa wasitatan lam akun musyrikan. Kalau engkau hanya menjadikan makhluk-makhluk tadi sebagai sebab, ya, sebab yang menyampaikan tadi keinginan, sebab pemberi syafaat. Dan kalau seandainya engkau hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja, maka aku ini bukan musyrik. Nah, faida ja'al tuha sababan wa wasitatan lam akun musyrikan. Kalau aku sekedar menjadikan makhluk tadi sebagai sebab saja atau perantara saja, aku ini tidak musyrik. Ini ucapan orang-orang ya, musyrik yang mereka terjatuh kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dikatakan kamu syirik, musyrik, dia mengatakan tidak, kami tidak musyrik. Nah, kesyirikan itu kalau misalkan idza taqaddu, apabila aku meyakini bahwasannya makhluk-makhluk ini ya mengatur urusanku, itu syirik. Ya. Kalau sekedar menjadikan sebab pelantara saja, ini tidak musyrik. Nah, wa min al-ma'lum bil ittirar min din al-Islam anna hadha syirkun. Padahal perkara yang maklum diketahui dengan daruri, ya, dengan mesti diketahui dalam agama Islam ini perbuatan semacam itu adalah kesyirikan. Ya. Orang beribadah kepada matahari walaupun alasannya apa, syirik. Ya. Apakah dia meyakini ini sebagai sebab saja misalkan. Ya. Kami meyakini matahari mengatur kami. Nah, hanya pelantara saja. Atau seorang beribadah kepada berhala. Walaupun dia tidak meyakini berhala ini mengatur kehidupannya. Nah, tapi sebagai sebab saja. Sebab dikatakan berhala ini berhala orang soleh. Sebab yang bisa mengantarkan keinginan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jadikan ini sebagai pelantara saja. Kami meyakini yang menciptakan, yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini hanya sebab, hanya pelantara yang mengantarkan pesan dan keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dinyatakan musyrik dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata alasan ini alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya. Nah, mereka mengatakan berhala-berhala ini sebagai pemberi syafaat kepada kami. Ya. Haula'i syufa'auna indallah. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan yang lainnya mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya. Ya, alasannya. Ya. Alasannya supaya sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah, baik berhala-berhala, orang-orang soleh, alasannya supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi alasan semacam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap nyatakan sebagai orang musyrik. Ini perkara yang maklum dalam agama Islam. Sebagai rasul Islam Taimiyah. Ya. Bahwasanya orang yang melakukan hal itu syirik. Ya. Orang yang dia tadi mengadakan sembahan-sembahan sesajen-sesajen untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala persembahan kepada para jin, setan dan lain sebagainya. Ini apakah yang maklum dalam agama Islam termasuk kesyirikan. Ya. Nah. Sekali lagi. Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan yang kita sebutkan tadi, ya, ini menjelaskan bahwasannya orang yang menetapkan tauhid rububiyah, ya, belum dinyatakan sebagai muwahhid. Belum dinyatakan sebagai mukmin. Kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka menetapkan tauhid rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya milik siapa langit-langit dan bumi, mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi sekedar keyakinan dan pengakuan ini tidak dinyatakan sebagai muslim atau muwahhid. Sampai mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ternyata mereka orang-orang kufar Quraisy. Dalam keadaan mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini menunjukkan, pada zaman sekarang pun, ya, yang kondisinya seperti itu, maka hukumnya sama. Ya. Yang dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam raya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki. Tapi kalau dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang-kadang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dinyatakan musyrik. Yeah. Dia sholat, puasa, tapi tadi dia mengadakan sajen-sajen, yeah, menyembeli hewan sebagai persembahan pas sajen-sajen. Nah, lalu datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, walaupun dianggap wali kuburan tersebut. Ya. Ini sama halnya dengan orang musyrik zaman dahulu. Mereka pun kadang-kadang beribadah. Kadang-kadang mereka umroh, kadang-kadang mereka haji. Ya. Nah, bahkan mereka membangun Ka'bah. Ya, membangun masjid. Nah, tapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah dan Rasulnya menyatakan mereka itu orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, ini subhat kuburiyun. Ya, mengatakan kami ini yakin Allah menciptakan. Masa kami nyatakan syirik? Kami ini sholat, kami puasa. Ya, maka jawabannya orang-orang musyrik zaman dahulu pun, di antara mereka ada yang umroh, ada yang haji. Ya, mereka pun meyakini Allah sebagai pencipta. Tapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, nah, Allah nyatakan mereka musyrik, mereka kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafidahuna. Selesai pembahasan tentang at-tauhid. Nah, ucapan musannif tentang at-tauhid. Nanti Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mulai membawakan dalil-dalil. Nah, berkenaan dengan pentingnya tauhid. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.